أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد معاشر المسلمين yang kami muliakan rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali bisa mempertemukan kita di majelis yang mulia ini bersama-sama mendalami sebagian urusan agama kita. Sungguh, banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran dan kerusakan di muka bumi ini tidak lain sebab terbesar di antaranya karena mereka tidak mengetahui siapa yang mereka maksiati. Lemahnya keimanan dalam hati mereka sehingga tidak menyadari kalau dia bermaksiat adalah bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptanya, menyiapkan segala kebutuhannya, memberikan apa yang dia inginkan, dan mengatur rizki serta kehidupan dan kematiannya. Sehingga mereka dikala bodoh dengan hal ini menyepelekan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, upaya yang paling bagus dan paling tepat agar supaya seorang bisa berhenti dari kemaksiatan secara totalitas adalah menyadarkan hati orang tersebut dengan keimanan yang kokoh. Dengan pelajaran-pelajaran dia ditanamkan padanya akidah as-sahihah, rukun-rukun iman yang benar, dengan diyakini, dengan diucapkan dan dibuktikan dengan anggota badan. Dan demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara rukun iman yang terpenting setelah iman kepada Allah dan hari akhirat juga adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Karena dikala seorang lemah tentang iman terhadap takdir Allah ini akan menimbulkan banyak kemaksiatan. Tidaklah seorang menumpahkan darah orang lain yang kadangkala setelah diteliti sebabnya hanyalah sepele, berebut pangkalan, pangkalan penghidupan menurut mereka. Padahal kalau dia menyadari barakallahu fikum bahwasanya rizkinya adalah di tangan Allah, rizki seseorang di tangan Allah, dan sebab mendapatkan rizki yang paling pokok ketakwaan, dan seorang dijauhkan dari rizki karena perbuatan dosa, maka dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, terlebih maksiat yang besar sampai menumpahkan darah saudaranya. Dan tidaklah kita dapatkan dalam orang yang dia itu rumah tangganya kacau dengan alasan karena perekonomian dan lain sebagainya, melainkan kita dapatkan ternyata disebabkan karena lemahnya iman mereka kepada takdir Allah. Mereka menyangka kebahagiaan hidup adalah ditentukan oleh diri-diri kita, bukan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka bahwasanya kekayaan adalah dengan semata-mata usaha diri-diri kita, bukan karena ketentuan Allah yang berjalan atasnya. Oleh karena itu, kadangkala sepele, hanya sekedar masalah beras, mereka pun akhirnya berpisah. Hanya sekedar ini dan itu, mereka akhirnya bertengkar. Fal'ayadubillah. Semua itu sebabnya karena lemahnya iman mereka kepada takdir Allah, menuntut agar kita seperti orang lain yang di atas kita. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya iman kepada takdir ini, maka kita ingin mempelajarinya dengan baik dan benar. Dan telah lewat pembahasan iman kepada takdir tidaklah akan benar kecuali kalau terpenuhi padanya empat rukun pokok. Yang pertama, keimanan Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, azalian sejak zaman dahulu, baik sesuatu tersebut belum terjadi, ketika terjadinya, dan apa akibat setelah kejadian tersebut. Allah mengilmui semuanya. Dan yang kedua adalah kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah tentukan dan ilmui tadi, Allah tulis di dalam catatan lembaran-lembaran yang disebut Lauh Mahfud. Telah Allah catatan dalam kitab yang nyata, yang kitab tersebut Allah simpan di sisinya di atas arsy sana. Tidak ada seorang pun yang tahu, baik itu malaikat Jibril ataupun Rasul, makhluk yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi selain mereka. Maka tentu tidak akan bisa mengetahuinya. Dan yang ketiga, kita meyakini, mengimani tidaklah ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini melainkan semuanya berjalan dengan masyiatillah, kehendak Allah, bukan dengan keinginan kita, bukan dengan apa yang kita pilih, namun semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Kalaulah bertepatan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, maka itulah yang namanya takdir taufik. Bersepakat antara keinginan kita dengan kehendak Allah, terjadilah sesuatu tersebut yang menjadi keinginan kita. Namun apapun yang kita inginkan, usaha apapun yang telah kita upayakan, dikala berbeda dengan kehendak Allah atas diri kita, maka tidaklah akan terjadi. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kata beliau, ma syi'ta kanna wa illam asya, wa ma syi'tu illam asya lam ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tashalam yakun. Kata beliau, ya Allah, apapun yang engkau kehendaki atasku pasti terjadi, walaupun aku tidak menginginkannya. Sakit, kesengsaraan, penderitaan, kemelaratan, segala bentuk makna yang tidak disukai, kita tidak menginginkan terjadi pada diri kita, namun kadangkala terjadi. Karena apa? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa ma syi'tu, apa yang aku keinginkan wahai Allah, illam tasha, kalau engkau tidak menghendaki untuk terjadi, lam yakun, tidak akan terjadi sekalipun. Seorang berupaya untuk sembuh dengan mengeluarkan segala bentuk upaya dan dana yang ada, Allah belum menghendaki sembuh, maka tidak akan sembuh selama-lamanya. Kalau Allah menghendaki sembuh, ternyata dengan perkara yang sepele pasti sembuh. Bukan obatnya yang hebat, bukan obatnya yang memiliki kekuatan mistik, namun Allah lah yang menghendaki dia untuk sembuh. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini seorang akan dia berupaya melakukan usaha sebagaimana apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah mengandalkan kepada usahanya, namun dia bergantung kepada Allah sepenuhnya. Dan yang keempat, bahwasanya tidaklah kita meyakini mengimani bahwasanya tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik zat ataupun sifat ataupun gerakan aktivitas yang ada pada diri kita ataupun yang lainnya, semuanya merupakan makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Zat diri kita, sifat-sifat kita, perbuatan kita, semuanya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya makhluk. Bukan diri kita yang menciptakan, namun Allah lah yang menciptakan. Demikian pula materi-materi ataupun segala bentuk yang ada di muka bumi ini, dari matahari, bulan ataupun juga benda-benda mati yang lainnya, semuanya ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ada dengan sendirinya. namun diciptakan oleh Allah Sang Maha Pencipta satu-satunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita mengimani dengan empat rukun ini, sekarang bagaimana kita nantinya? Dalam bab takdir, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dalam iman kepada takdir, maka diterangkan para ulama, inqasaman nasu ila thalasati tawaif. Manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Taifatani dal, dua kelompok sesat. Wal wasatu ala tariq, dan yang pertengahannya adalah di atas jalan yang benar. Satu kelompok saja. Terbagi menjadi tiga kelompok. Dan kelompok ini tidaklah dilihat dari warna, tidaklah dilihat dari atribut, tidaklah dilihat dari nama dan seterusnya, namun dilihat dari keyakinan, sehingga menjadi julukan bagi mereka. Dari keyakinan, keimanan dan juga enam ideologi yang ada pada mereka, sehingga menjadi nama dan julukan bagi mereka. Barakallahu fikum. Kelompok yang pertama, kelompok yang sesat, yakni yang disebut kelompok Qadariyah. Kapan munculnya aliran ini? Kelompok ini munculnya di akhir-akhir zaman sahabat radhiyallahu anhum. Muncul pertama kali di zaman Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, ketika di daerah Basrah yang sekarang mungkin wilayah Irak. Di daerah Basrah muncul seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, yang dia itu orang yang rajin sholat, membaca Al-Quran, namun ternyata memiliki keyakinan Allah tidaklah mengetahui sesuatu dari hambanya melainkan kalau sudah terjadi. Allah tidak mengetahui sesuatu dari hambanya kecuali sudah terjadi. Yang cabang dari keyakinan ini berarti kitalah yang mengatur diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Maka itulah akhirnya mereka karena menafikan qadar bagi Allah disebut Qadariyah. Siapapun orang yang memiliki pemikiran demikian, berarti ada padanya pemikiran Qadariyah. Pemikiran Qadariyah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana bentuknya? Mereka menyatakan kita ini menciptakan perbuatan kita sendiri. Kita yang mengatur urusan kita sendiri. Allah tidaklah memiliki andil sedikit pun. Ini demikian. Mustaqillun bi'ilmihi, kita merdeka dengan ilmunya. Kita akan begini-begini, kita yang mengatur, yang merencanakan. Fil iradati, dalam keinginan, wal kudroh, dan kemampuan untuk melakukannya. Walaysa limasyiatillahi ta'ala wa kudratihi fihi atharun, tidak ada di dalam perbuatan kita dan juga nasib yang kita ada, tidaklah ada kaitannya dengan masyiah, kehendak Allah dan kemampuan Allah di dalamnya. Nah, jadi manusia memang sendiri, ya. Ketika orang sakit, ya salahmu milih sakit. Nah, demikian. Dia kan demikian. Lah, ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya sakit. Beliau datangi. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga membersihkan dosa-dosamu. Naam. Ketika sahabatnya mengalami sesuatu yang telah diusahakan namun ternyata tidak berhasil, kata Rasulullah, qadarallahu wa masya'a fa'al. Katakan ini semuanya takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun aku tidak menginginkan. Nah, aliran Qadariyah ini aliran yang sesat secara syariat ataupun secara akal pikiran yang sehat. Secara syariat, aliran ini merupakan aliran yang sesat atau pemikiran yang sesat. dan secara akal yang sehat juga demikian. Bagaimana membuktikannya? Barakallahu fikum. Di dalam syariat Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalaulah kami menghendaki, niscaya kami akan datangkan manusia, masing-masing individu mereka mendapatkan hidayah, bisa mengikuti jalan yang benar, bisa mengamalkan amalan ahli surga. Akan tetapi telah Allah tetapkan dalam ilmunya yang terdahulu bahwasanya kami akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Nah, maknanya ada manusia yang telah Allah tentukan akan menjadi penghuni neraka. Nah, sehingga lihatlah, kalau kita bertanya kepada semua manusia, bukan semua orang Muslim, semua manusia, kalau kita tanya jenengan milih surga apa neraka, pasti milih surga. Kalau muslimin jelas, orang kafir jelas juga. Mereka di dalam Al-Qur'an Allah katakan waqalal mereka waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Berarti mereka menginginkan masuk surga. Iya apa tidak? Iya. Semua orang kalau ditanya pasti menginginkan masuk surga. Maka Allah katakan kalau kami menghendaki, niscaya manusia semeluruhnya akan kami berikan hidayah jalan menuju surga. Bisa mengamalkan. Akan tetapi Allah telah ilmunya yang terdahulu telah menyatakan akan ditentukan atau telah ditentukan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Sehingga apapun upaya yang dia lakukan, Anda kepengen masuk surga? Ya, kepengin. Atur dirimu. Apa jalan masuk surga? Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Sekarang banyak orang Islam kepengin sholat, enggak mampu sholat. Bukan mereka enggak kepengin. Datang, iya ya. Kulo pun kepengin sholat kok angel temen ya. Nah, lihatlah. Ya. Ditanya jenengan dosa mboten? Saya merasa dosa sekali, tapi kepengin sholat kok abot temen ya. Ya apa tidak? Nah, lihatlah. Karena Allah belum menghendaki pada dirinya. Sehingga di sini secara syariat aliran Qadariyah yang mengatakan salah siapa engkau memilih sendiri apa namanya? Ini semua engkau mengatur dirimu sendiri adalah sesat. Naam. Barakallahu fikum. Karena tindakan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanyalah bisa berusaha jalan yang benar. Adapun kehendak Allah mendahului kehendak kita dan mengalahkan kehendak kita. Kalau ternyata kok kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan, maka kita hanyalah mengucapkan qadarallahu wa masya'a fa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dalam hadis yang sahih, ihris ala mayanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah untuk meraih apa yang manfaat bagimu, dunia ataupun akhirat. Bersungguh-sungguhlah, semangatlah, optimis. Namun jangan lupa Rasulullah mengatakan wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidaklah mengatur diri kita sendiri, Allah lah yang mengatur. Sehingga minta tolonglah kepada Allah. Fa in tusibka khasasah, kalau ternyata engkau tertimpa sesuatu yang tidak direncanakan, tidak diinginkan. Fala taqul, jangan kau katakan law anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Kalau aku tadi seperti ini harusnya mesti tidak akan seperti ini dan ini. Ya. Mau kon aja nyabrang, salah akhirnya ketabrak. Salah siapa? Nah, demikian. Ini tidak demikian. Namun barakallahu fikum. Orang tersebut mengatakan qadarullah, ya sudah takdir Allah. apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini barakallahu fikum. Kenapa demikian? Li'annal lau, karena mengucapkan seandainya terhadap sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah berlalu yang kaitan dengan takdir Allah, ini membuka pintu syaitan, celah masuk. Pintu syaitan masuk kepada kita. Apa yang akan syaitan goda pada diri kita? Yakni tidak mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang lainnya, menanamkan pada kita sifat al-huzunah, sifat kesedihan dan penyesalan yang dalam. Enam, akhirnya sedih. Kalau sudah sedih, terlalu sedih, hilang kekuatan. Kenapa mboten? Iya. Coba ada orang kuat gara-gara ditinggal istri meninggal. Apa mati? Ya, ditinggal istrinya meninggal. Seret. Lah, jan. Lemas mboten biasanya. Kenapa sebab lemasnya? Karena sedih. Lah itulah orang demikian. Ngungun, aduh jan, mau enggane kaiki bae jan. Lihatlah, mau usaha lagi lah bebah lah. Trauma. Berarti obatnya trauma Pak, iman kepada takdir. Naam, iman kepada takdir. Kenapa mereka? Ya karena tadi iman kepada takdirnya kurang. Coba kalau imannya kuat kepada takdir, sudah qadarullah wa masya'a fa'ala. Enteng. Lisannya mudah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hatinya pun mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yaitu kelompok Al-Qadariyah. Sesat secara syariat dan secara akal diri-diri kita. Bagaimana secara akal mereka dikatakan sesat? Fa'inal kauna kullahu mamlukun lillah. Sesungguhnya segala apa yang di muka bumi ini dikuasai oleh Allah, tidak? Dikuasai Allah, miliknya Allah. Falinsanu min hadzal kaun, kita manusia termasuk bagian daripada alam ini. Fahuwa mamlukun lillahi ta'ala, maka kita juga dimiliki dan dikuasai oleh Allah ta'ala. Oleh karena itu, la yumkin lil mamluk, tidak mungkin bagi sesuatu yang dimiliki oleh sang pemilik, an yatasarrafa fi milkil malik, untuk dia itu seenaknya saja mengolah apa yang menjadi hak milik sang pemilik. Ya, coba sekarang kalau ada budak, jenengan punya budak, terus ternyata dia itu semaunya sendiri, miliknya anda, perabotan rumah tangga dan seterusnya dipecahi, kira-kira boleh enggak? Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Nah, demikian pula diri kita, tidak mungkin kita akan mengatur diri kita sendiri, illa biidznihi, kecuali dengan apa yang Allah izinkan dan apa yang Allah kehendaki. Kapan izin Allah itu? Yaitu ketika Allah menghendaki. Naam. Lah inilah masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara akal kita lihat, secara syahid waqi'iyah, bukti nyata. Banyak orang menginginkan selamat, tidak ada orang menginginkan celaka. Ya apa tidak? Sudah digawe ngati-ati. Naik motor biasa kebut-kebutan, ingat pesan, jangan ngebut-ngebut nanti malah celaka. Qadarullah wa masyafal, digawe ngati-ati malah celaka, ya. Yang disalahkan siapa? Niki si ibune pesan konalon alon jadinya saya celaka, tidak. Namun dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Harusnya dia berpikir, iya ya, agilindikan baik, alon-alon seperti ini celaka alhamdulillah, hanya tangannya yang putus. Coba kalau ngebut celakanya kayak apa? Ya, mungkin nyawanya hilang. Alhamdulillah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Enteng enggak? Enteng. Coba karena dia iman kepada takdir. Iya ya, alhamdulillah. Ini berkat sebab pesan ibu. Nah, ibunya enggak disalahkan, ya. Beda kalau enggak iman kepada takdir. Lah wong saya sudah lincah, mantan pembalap, ya. Naik motor kok alon, ya arah rasanya gimana? Sudah biasa ngebut, terampil, lincah. Dipesan ibu, ya mbok kalau naik motor pelan-pelan. karena ingatnya pesan ibu. Pelan-pelan akhirnya kecelakaan ya. Karena mungkin aduh terlalu lengah, jadi akhirnya kecelakaan. Lah dia malah nyalahkan ibunya. Biasanya kan gitu ya. Nah, biasanya gitulah. Ini bukan. Kalau orang iman kepada takdir, dia akan melihat akibat setelahnya. Walhamdulillah qadarul masyafaal. Ini semuanya takdir Allah. Alhamdulillah pelan. Coba kalau ngebut. Coba kalau ngebut kayak apa? Tidak bisa dibayangkan. Nah, sehingga barakallahu fikum itu tadi. Secara kenyataan demikian. Sehingga manusia tidaklah mengatur dirinya sendiri. Namun Allah yang mengatur. Ada lagi sebaliknya di sana. Orang yang merencanakan perbuatan maksiat. Nah, kalau tadi kepengen baik, sekarang orang menginginkan perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Dikala Allah tidak menghendaki, maka orang tersebut tidak melaksanakan, tidak bisa mampu melaksanakan perbuatan maksiat. Apa itu? Lihatlah kaum musyrikin ketika berupaya ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah direncanakan dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang. Dihimpun kekuatan yang juga matang, kuat. Namun ternyata Allah menghendaki mereka tertidur. Mereka tertidur. Coba berjalan dengan lelah, dengan tenangnya. Sudah kehilangan jejak kemana? Nah, Nabi Muhammad selamat. Dilihatlah Ali bin Abi Thalib dalam tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini apakah manusia? Dia itu melaku apa? Barakallahu. Dia merdeka dengan perbuatannya? Jawabannya tidak. Semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beda terkait dengan pahala dan dosa berbeda. Seorang menginginkan kebaikan dan dia mengupayakan kebaikan tersebut, ternyata tidak bisa diraih kebaikan yang dia inginkan, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Ya. Jenengan, saya punya keinginan sholat, saya punya keinginan mau ngaji, saya keinginan ingin menjadi orang baik. Sudah diupayakan. Apa? Saya tinggalkan teman-teman yang gak sholat, saya tinggalkan teman-teman yang jelek. Nah, saya cari teman yang rajin sholat. Tapi ya ternyata kalau mau adzan, ada waktu adzan dan seterusnya, digandul terus sama anak saya. Nah, mungkin demikian. Oh, saya upayakan lagi. Berarti kalau begitu anak saya harus dikasih jajan. Ya, di waktu aku ini kasih jajan biar seneng. Nah, sudah disimpe dan sebagainya, ternyata masih belum bisa. Nah, terus dia berupaya, dia berupaya, walaupun belum terlaksana, dia mendapatkan pahala apa? Utuh. Pahala utuh. Nah, barakallahu fikum. Karena ada upaya, bukan sekedar angan-angan. Kalau angan-angan beda. Pengangan-angan, monggo mas pak sholat. Nggih kula jane pun kepengin tapi dereng mawon wekdale niki. Itu apa namanya? Angan-angan. Dekat kepada masjid tidak. Belajar membaca buku-buku tentang sholat enggak. Meninggalkan tempat-tempat yang menjadikan dia tidak sholat juga moh. Nah, sekarang bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar amani atau tamani, sekedar angan-angan. Dan juga barakallahu fikum amani, yaitu omongan-omongan saja. Nah, tidak demikian. Berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia telah berupaya dengan matang dan sungguh-sungguh, ternyata Allah tidak menghendaki. Terjadi mboten? Tidak akan terjadi. Berarti dapat pahala ya? Pahala enggak? Tidak. Dia tidak dapat pahala. Dia dapat dosa karena sudah ada upaya berbuat dosa. Walaupun tidak terjadi. Nah, dia telah berupaya berbuat dosa walaupun tidak terjadi. Namun seandainya dia terbetik dalam hatinya keinginan berbuat dosa, tiba-tiba mau melangkah ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat keagungan Allah, melihat siksaan yang Allah ancamkan pada orang yang berbuat maksiat, akhirnya dia urungkan niatan perbuatan tersebut karena takut kepada Allah. Yang seperti ini mendapatkan pahala satu kebaikan. Pahala satu kebaikan. Nah, inilah makna hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha fala kutiba lahu hasanatan kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutiba lahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila af'afin katsirah." Orang yang menginginkan, terbetik dalam hatinya ingin baik, menjadi orang baik, dan dia berupaya ternyata tidak bisa mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan hingga akhirnya terlaksana kebaikan tersebut bisa diamalkan, dia mendapatkan 10 kebaikan sampai dengan 700, bahkan sampai dengan dilipat gandakan sampai tidak ada batasnya. Nah, ini tadi. Alhamdulillah, panjenengan saya kepengin baiklah, kepengin ngerti agama yang benar, ngaji ke Masjid Al-Ikhlas, ada pelajaran akidah. Oh iya ya, ternyata ada dalil. Oh ternyata demikian. Saya alhamdulillah bisa terlaksana. Mudah-mudahan mendapatkan lipatan ganda pahala yang banyak. Lihatlah, bisa diamalkan. Dan barang siapa sebaliknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bisayyi'atin," orang yang terbetik dalam hatinya keinginan untuk berbuat kejahatan, sudah bertekad bulat berupaya, "falam ya'mal," maka dia itu fa'amilaha, dia itu melakukannya, terwujud, terlaksana kejahatan tersebut, maka kutiba lahu apa sayyi'atan wahidah, ditulis atasnya satu kejelekan. Satu kejelekan. "Wa man hamma biha," barang siapa yang menginginkan kejelekan, "falam ya'malha," maka ternyata tidak terlaksana, kata para ulama, dengan sebab orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengurungkan niat dan segala upaya yang dia usahakan, ditinggalkan semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kutiba lahu hasanatan kamilah, ditulis baginya satu pahala kebaikan sempurna. Nah, tadinya niat saya bebelah mau perai dulu ini sholatnya, sebagai misal perai dulu ngajinya, namun dia ingat, jangan rugi temen ya, urip sepira lawase, sholat ora gelem, ngaji ora tahu. Waduh, dadi wong bodoh ini, saya gak maulah. Nah, ternyata dia berupaya berangkat, akhirnya berupaya berangkat, ternyata di tengah jalan ketabrak. Misalnya ya, ini gambaran, sehingga sampai ngaji atau tidak? Tidak ngaji, ditulis pahala bagi dia. Ditulis pahala. Masya Allah. Nah, lah ini tadi. Ini yang kedua, dia tidak bisa mengamalkan karena takut kepada Allah, ditulis satu pahala sempurna. Lah bagaimana kalau dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah? Sudah ada upaya kaitan dengan takdir namun tidak terlaksana. Apakah dapat satu kebaikan? Jawabannya tidak. Dia tetap dapat dosa. Berdasarkan hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari yang lainnya, "Idzal taqa muslimani bi sayfaihima fal qatilu wal maqtul finnar." Naam. Kalau ada dua orang Islam Muslim, kok saling mengangkat senjata. Lihatlah, zaman sekarang mulai banyak orang ingin mengadu domba Muslim yang satu dengan yang lainnya. Pertama dengan tuduhan, kedua dengan hoak berita palsu. Nah, kemudian yang ketiga dengan upaya Anda ditanamkan fanatisme yang kuat terhadap golongan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanatik kepada Allah dan agamanya, ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Nah, namun ternyata mau di adu domba. Nah, lihatlah hadis ini. Rasulullah mengatakan, idzal taqal muslimani, apabila ada dua orang Islam yang dia itu saling mengangkat senjata, hendak berbunuh-bunuhan, maka fal qatilu wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh nantinya kedua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, fal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul, kalau yang membunuh jelas membunuh seorang muslim masuk neraka, terus bagaimana yang dibunuh kok bisa masuk neraka, bukankah dia didolimi, bukankah dia seterusnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu qad hamma ala qatli sahibihi, dia ketika hidupnya sudah bertekad ingin membunuh siapa? Saudara yang Islam tadi. Lihatlah, bukankah tidak terjadi? Namun dia sudah ada upaya. Ketika takdir Allah tidak menghendaki dia membunuh saudaranya tidak terlaksana, tetap dia mendapatkan dosa. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan demikian, Al-Qadariyah kelompok yang sesat. Dan sempalannya banyak. Intinya orang yang menyatakan dirinya atau manusia ini bebas melakukan perbuatannya tidak ada kaitan dengan kehendak Allah sama sekali, maka dia disebut ada padanya pemikiran Qadariyah. Ada padanya pemikiran Qadariyah. Walaupun karena Qadariyah tidak dilihat dari atribut, tidak dilihat dari lambang, tidak dilihat dari wadah, namun dilihat dari ideologi. Apa pemikiran Anda? Oh, Qadariyah. Berarti kalau begitu Anda menyimpang dari rukun iman kepada takdir. Bukan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun puasa ataupun haji. Nah, tetap dikatakan menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kelompok yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Jabariyah. Ini kebalikan atau lawan daripada Al-Qadariyah. Kalau Al-Qadariyah mereka semangat hidupnya berupaya sehingga menggantungkan urusannya kepada usaha. Ini Qadariyah. Karena apa? Kita hidup ini mengatur diri kita sendiri. Nah, ini Qadariyah. Kalau sebaliknya Jabariyah. Jabariyah, apa Jabariyah? Mereka orang yang semata-mata pasrah kepada takdir, tidak menempuh usaha untuk meraih cita-cita. Itu namanya Jabariyah, pasrah kepada takdir. Mereka mengatakan alladzina qalu innal abda mujbarun ala amalihi wa laisa lahu fi iradatun wala qudrah. Mereka Jabariyah mengatakan sesungguhnya kita manusia ini dipaksa oleh Allah, tinggal jalan saja bagaikan bulu yang diterbangkan kemanapun akan, sudah itulah semua ada yang menggerakkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ghulu dalam menetapkan masyiah Allah. Nah, ekstrim dalam menetapkan masyiah Allah. Kalau tadi Qadariyah ekstrim dalam menolak masyiah bagi Allah. Nah, Qadariyah ekstrim dalam menetapkan, sehingga mereka mengatakan ya sudahlah pasrah, kalau dasarnya nanti Allah jadikan saya ahli surga ya tetap masuk surga walaupun berbuat maksiat, walaupun tidak sholat, walaupun tidak taat, walaupun seterusnya, dasarnya ahli surga ya tetap nanti masuk surga. Walaupun Anda menghindar dari neraka, ya jadi buat apa Anda beramal? Tetap kalau memang jadi ahli neraka ya tetap ahli neraka. Ini kata mereka. Nah, barakallahu fikum. Kira-kira ini sesat napa mboten? Sesat dari sisi apa? Dari sisi syariat dan dari sisi akal yang sehat. Dari sisi syariat, bahwasannya orang-orang Jabariyah mereka mengatakan wa ma ra'aita id ramaita walakinallaha rama. Bukankah Allah mengatakan tidaklah melempar, tidaklah, bukanlah engkau yang melemparkan panah-panah tersebut dikala engkau lepaskan, namun Allah lah yang melemparkannya. Makna ayat ini berarti bukan kita. Maka ayat ini justru menjadi kesesatan orang-orang qada yani Jabariyah. Kenapa demikian? Karena makna ayat, kalaulah seandainya Allah lah yang melempar, berarti manusia tidak melempar, tidak memiliki usaha. Berarti barakallahu fikum, berarti kalau begitu, kalau engkau berbuat maksiat, ya Allah yang berbuat maksiat. Ya apa tidak? Fal'iyadubillah. Nah, sehingga dari sini muncullah aliran-aliran sesat yang cabangnya, yang mereka mengatakan kalau aku berbuat maksiat, yang sudah menyatakan manunggaling kawula Gusti, ada pada mereka akidah Jabariyah. Dasar rezeki ya sudahlah, sehingga mereka kalau sudah memiliki akidah ini, sudahlah isinya semedi di kamar. Enggak mau usaha. Disuruh usaha, dasar kaya rezeki kan nanti kalau sudah kena badan apa? Kalau dasar rezeki tidak akan lari. Tembungnya benar. Lah tapi perlu usaha. Oh enggak lah. Nanti kan rezeki datang sendiri, dasar rezeki ya tetap rezeki. Nah, hingga akhirnya kalau sudah sampai pada wirid-wirid tertentu, mereka meyakini sudah menyatu dengan Allah. Jadi jangan kau katakan aku yang bermaksiat. Nah, kalau engkau mengatakan aku bermaksiat, berarti engkau menuduh Allah bermaksiat. Inilah buah daripada akidah Jabariyah. Ya, sesat boten? Sesat. Coba mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan perbuatan maksiat. Falayatubillah. Ini tadi akidah Jabariyah. Jabariyah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, kelompok yang ketiga inilah kelompok yang lurus, kelompok pertengahan, yang itulah muslimin, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana itu? Mereka meyakini takdir dengan menetapkan empat perkara dalam rukun-rukun takdir. Namun mereka menetapkan bahwasanya hamba ini diberikan oleh Allah tiga komponen, yakni al-ikhtiar, hak memilih. Yang kedua adalah barakallahu fikum al-iradah, keinginan. Yang keempat adalah al-qudrah, kemampuan. Kita diberi pilihan, silahkan. Inna hadainahu sabila, Allah tunjukkan jalan-jalan. Ini jalan kebenaran. Sholat, jalan menuju surga. Ini demikian. Zina, berdusta, semuanya kemaksiatan, jalan menuju neraka. Silahkan Anda memilih. Anda memilih, silahkan. Punya keinginan, saya ingin masuk surga. Punya keinginan, dan Allah berikan kepada hamba kudroh, kemampuan. Namun semua itu tidak lepas dari ilmu Allah, dari kaitan catatan takdir yang telah Allah tentukan, dan kehendak Allah serta ketentuan makhluk yang Allah ciptakan dengan makhluk tersebut. Nah, karena perbuatan kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatan kita, kita yang menciptakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ahlus sunnah wal jamaah. Apa dalil mereka? Dalil mereka, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga kaum tersebut berusaha merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti kita disuruh usaha, kita disuruh berbuat, namun jangan lupa semua itu berjalan dengan keselarasan dan kecocokan masyiah Allah dan takdir Allah yang berjalan pada orang tersebut. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang beriman dengan takdir, dengan iman yang benar, akan membuahkan faedah yang sangat bagus. Di antaranya, yang pertama, orang tersebut akan selalu i'timad Allah, haqqal i'timad, tawakalnya sepenuhnya akan kepada Allah. Ya apa tidak? Ya kita usaha, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang kita pasrahkan segala urusan kita. Ketika dia melakukan sebab, sudah walaupun sebab usaha semaksimal mungkin ditanya, ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Tidak pasrah kepada usaha. Nah, dan yang kedua, orang tersebut alla ya'jiba almar'u binafsihi inda husuli muradihi. Orang tersebut akan terlepas dari sifat sombong dan ujub, bangga diri. Sifat sombong dan ujub ketika dia bisa meraih hal-hal yang dia inginkan. Kenapa? Kenapa demikian? Lepas dari sifat sombong dan ujub, karena dia tahu semua ini berjalan dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa banyak orang yang lebih usahanya dari dia tidak berhasil. Oh, kalau saya ini hebat, karena saya gemi, karena saya ini, saya teliti, saya ini. Oh, nah bangga. Tidak demikian, namun dia alhamdulillah, saya usahanya gemi, saya ini Allah jadikan saya selamat. Lihatlah, beda enggak yang dengan yang pertama, calon pertama? Iya, beda. Terbebas dari sifat sombong. Dan yang ketiga buahnya adalah tuma'ninatul qalbi wa rahatun nafsi, yakni hatinya tenang dan jiwanya nyaman. Hatinya tenang dan jiwanya nyaman. Naam, ketika apa? Dengan ketika menghadapi takdir yang Allah tentukan atasnya. Naam, ketika menghadapi takdir yang Allah tentukan atasnya, tidak hatinya galau dengan sebab tidak bisa meraih apa yang dia inginkan, tidak hatinya terus marah dengan sebab terlewatkan apa yang dia akan raih demikian. Naam barakallahu fikum, dia akan selalu terus merasa tenang hatinya. Dan yang paling pokok dari itu, barakallahu fikum, orang tersebut selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara buah iman kepada takdir, dan dia itu akan hidup di dunia ini dengan ketenangan dan dengan kelurusan serta selalu mendapatkan sifat optimis di dalam usaha. Optimis di dalam usaha. Karena dia akan melihat, oh inilah jalan yang benar, insyaallah saya yakin pasti Allah akan menolong. Namun kita terus pasrah kepada Allah. Ternyata tidak. Oh, Allah ternyata menjadikan engkau celaka begini-begini. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah menghendaki pasti terjadi. Nah, ini yang bisa kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan tentang ihsan, rukun atau yakni tingkatan ketiga dari tingkatan-tingkatan agama Islam. Dan itu merupakan tingkatan yang paling tinggi, yaitu ihsan. Bagaimanakah tingkatan tersebut? Kita akan melihat dan mempelajarinya dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.